فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fatwa Ulama Islam, produksi Radio Arisalah. Pertanyaan, apakah boleh berpuasa pada hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Abu Dawud ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau berkata, itu adalah hari kelahiranku. Dan berdasarkan hadis ini, apakah boleh seseorang berpuasa pada hari kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau bersabda, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lainnya, hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang artinya amal perbuatan dilaporkan pada setiap hari Senin dan kami ataupun aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka jelaslah berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah kita bacakan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau berpuasa pada hari Senin karena dirinya bersyukur atas nikmat kelahirannya pada hari tersebut. Beliau juga berpuasa pada hari itu karena meyakini keutamaannya karena Allah telah menurunkan wahyu kepadanya pada hari tersebut. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari Senin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan harapan mendapatkan ampunan Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang diturunkan kepada hambanya pada hari tersebut, di antaranya adalah dengan dilahirkan nabinya, maka itu adalah perkara yang baik dan sesuai dengan riwayat sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, hal yang tidak diperbolehkan adalah dengan tidak mengkhususkan pada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu, dengan mengkhususkan hari-hari tersebut untuk melaksanakan berpuasa.